بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى منككاً أو فيه خلاف القرآن أو di dalam jual beli tersebut terdapat penyelisihan terhadap Al-Quran mislur riba seperti riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. أو خالف العقود المشروعة في الشروط atau jual beli tersebut menyelisihi akad-akad yang disyariatkan dalam syarat-syaratnya. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka ia batil meskipun 100 syarat. فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اشْتَرَطُوا يَعْنِي أَوْلِيَاءَ بَرِيرَةَ. Maka seperti mereka ini yang mempersyaratkan yaitu para majikan barirah. Barirah seorang budak di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Katabuha, para majikannya memberikan kesempatan kepadanya untuk merdeka terlepas dari perbudakan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Thumma ja'at tasta'inu bi'aisyata radiyallahu anha litusa'idaha fima tatakhallasu bihi minar riqqi. Kemudian Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membantunya dalam mengupayakan sejumlah uang yang ia bisa terlepas dengannya dari perbudakan. Faqalat laha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Barirah, Quli lahum idza radu an adfa'a lahum naqdan wa yakulu wala'uki li fa'ana sa'adfa'u. Katakanlah kepada mereka, para majikanmu. Apabila mereka ridha, aku serahkan kepada mereka sejumlah uang dan walakmu untukku, yaitu apabila engkau meninggal, aku berhak mendapatkan harta warisanmu. Maka aku akan menyerahkannya. Zahabat fa akhbarathum Aisyah Barirah radhiyallahu anha pun pergi lalu memberitahukan kepada mereka para majikannya. Faqalu la budda an yakuna wala'uki lana. Maka mereka mengatakan, walakmu harus untuk kami, yaitu apabila engkau meninggal, kamilah yang berhak mendapatkan harta warisanmu. Fa akhbaratir rasul alaihi salatu wassalamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan peristiwa tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala ishtari. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, belilah ia, lalu bebaskanlah. Thumma khotoba faqala. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkhutbah lalu berkata, ma balu qawmin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillahi. Ada apa dengan suatu kaum, mereka mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, yaitu yang menyelisihinya. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, yaitu yang menyelisihinya, maka ia batil meskipun 100 syarat. Fa ayyu syartin fil bai'i wasyira'i fi ghairihi fin nikahi fi ayyi syai'in yukhalifu kitaballahi wa sunnatar rasuli alaihi salatu wassalamu fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Maka syarat apapun di dalam menjual, dalam membeli, dalam perkara yang lain, di dalam pernikahan, di dalam apapun itu yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka syarat tersebut batil meskipun 100 syarat. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya selayaknya bagi seorang hamba untuk menyertainya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, selama ia menyertai dunia ini, karena ia tidak mengetahui dalam keadaan apa ia akan meninggal, dan ia tidak mengetahui dengan perkara apa akan diakhiri kehidupannya, dan ia tidak mengetahui dalam keadaan apa ia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun ia mengamalkan seluruh amalan kebaikan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, في القرآن آيات كثيرة تحث على تقوى الله وخشيته وكذلك في السنة. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menghasung untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan takut kepadanya. Demikian pula di dalam As-Sunnah. Fal-khawfu minallahi min a'zami arkanil ibadati, maka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di antara rukun-rukun ibadah yang paling agung. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama' إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. وقال تعالى في زكريا وأسرته إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Zakaria dan keluarganya, yang artinya sesungguhnya mereka dahulu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka tunduk kepada kami. Wallahu yaqulu wa iyyaya farhabun. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, takutlah kalian hanya kepadaku. Wa yaqulu Ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Fal khawfu minallahi azza wa jalla yambaghi lahu an yulazimahu an yashabahu. Maka takut kepada Allah Azza wa Jalla sepantasnya untuk senantiasa melekat pada diri seorang hamba, sepantasnya untuk senantiasa menyertainya. Ala syarti alla yasila bihi ila darajatil ya'si fahadha la yajuzu. Dengan syarat takut kepada Allah Ta'ala tersebut tidak menghantarkannya kepada tingkatan berputus asa, karena ini tidak boleh. Walakin kama yaqulu ba'du ahli sunnati, akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlus sunnah, yurajjihu taghlibal khawfi 'ala ar-raja'i hatta idza ja'ahul mautu ghallabar raja'a. Seorang hamba menguatkan rasa takut kepada Allah daripada rasa harap kepada Allah Ta'ala sampai apabila kematian mendatanginya, ia lebih menguatkan rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Wa ba'duhum yarat tawazuna bainal khawfi wal raja'i la yughallibu hadha wala hadha. Dan sebagian ulama berpendapat seimbang antara rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah, tidak lebih menguatkan rasa takut kepada Allah, tidak pula lebih menguatkan rasa harap kepada Allah Ta'ala. Hatta ya'tiyahul mautu fayughallibur raja'a, sampai kematian mendatanginya, maka tatkala itu ia lebih menguatkan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Yamutu wa huwa yuhsinu dhanna billahi tabaraka wa ta'ala wa yatma'u fi rahmatillahi azza wa jalla. Agar ia meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan rahmah Allah Azza wa Jalla. wala budda min hadzal khaufi, dan wajib ketakutan kepada Allah Ta'ala ini. Idza khala minal khaufi wal 'iyadzu billahi hadza huwal halaku. Apabila seorang hamba kosong dari rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kita berlindung kepada Allah darinya, maka inilah dia kebinasaan. Wa idza khala minat tama'i fi rahmatillahi war raja'i fahadha huwal halaku. Dan apabila seorang hamba kosong dari rasa harap terhadap rahmah Allah Ta'ala, maka inilah juga kebinasaan. Fayajibu an yakuna bainal hubbi wal khawfi wat tama'i. Maka wajib seorang hamba berada di antara rasa cinta kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baina hadhihi salasati, ia berada di antara tiga perkara ini. Wa min hubbillahi tabaraka wa ta'ala ya'ti bil wajibati wal mustahabbati wal mandubati wal fadaili wal a'mali hubban lillahi wa khawfan minhu wa raghbatan fi ma 'indahu wa tama'an fi ma 'indahu subhanahu wa ta'ala. Dan karena cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seorang hamba mendatangkan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang disunahkan dan perkara-perkara yang dihasung, keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan. Karena cinta kepada Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala, karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, dan karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikhilafis sufiyyati yaquluna la na'budullaha khawfan min narihi wala tama'an fi jannatihi bal na'buduhu bil hubbi. Berbeda dengan orang-orang sufi, mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada Allah karena takut akan nerakanya, tidak pula kami beribadah kepada Allah karena mengharapkan surganya, akan tetapi kami beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mencintainya. Wa qala as-salafu, dan salaf mengatakan, man 'abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa kharijiyyun. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut saja, maka ia adalah seseorang yang berpemahaman khawarij. wa man 'abadahu birraja'i wahdahu fa huwa murji'un. Dan barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa harap kepada Allah saja, maka ia adalah seseorang yang berpemahaman murji'ah. Wa man 'abadahu bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia adalah seorang zindiq. Wa man 'abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i fa huwal muwahhidu. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, maka dia adalah seseorang yang menunaikan tauhid. Fa asyarruhum hadzal ladzi ya'budullaha bil hubbi wahdahu. Maka yang paling buruk di antara mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja. Limadza yakhafu? Kenapa seorang hamba semestinya takut kepada Allah Ta'ala? Qala, li'annahu la yadri ala ma yamutu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena ia tidak mengetahui dalam keadaan apa ia akan meninggal. Ayuhtamu lahu bil khairi awla. Apakah kehidupannya akan diakhiri dengan kebaikan ataukah tidak? Walihada yad'ullaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena inilah sepantasnya seorang hamba berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan kalbu-kalbu kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang membolak-balikkan kalbu-kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Ar-Rasulu kana yad'u bihadad du'ai. Rasul alaihi salatu wassalam dahulu biasa berdoa dengan doa ini. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam saja memohon kepada Allah Ta'ala kekokohan kalbu, bagaimana dengan kita? Lebih pantas lagi kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mengokohkan kalbu-kalbu kita. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan dan husnul khatimah. Tafaddalu wa barakallahu fikum.